إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله عز وجل ونشكره kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di tempat ini di masjid yang di mana tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ahabbul makan ila Allahil masajid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid-masjid karena di dalam masjid yang di mana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini ayyuhal muslimun seseorang yang hatinya ingin berada di masjid merasa tentram hatinya apabila berada di masjid ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid maka mereka akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sab'atun yudhillumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh 7 kelompok atau 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti dari Allah Subhanahu wa taala 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana di hari itu tidak akan mendapatkan naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yaitu yang di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid yang di mana seorang lelaki yang hatinya ingin berada di masjid ingin ibadah dalam masjid merasa ringan kakinya apabila melangkahkan ke masjid dan dia meyakini bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala lebih utama dari panggilan-panggilan yang lainnya ketika dikumandangkan kalimat adzan yang di mana Di dalam kalimat adzan tadi ada kalimat hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Ketika seseorang mendengar kalimat ini, maka hatinya tersentuh. Ingin segera melangkahkan kakinya ke masjid. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terutama ketika hari Jumat, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan kalimat adzan, panggilan adzan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil mereka dengan keimanan. Karena mereka yang mempunyai hati yang di mana keimanannya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya, bertambahlah keimanan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia menuju akhirat, yang di mana itu adalah merupakan pondasi Islam, rukun Islam. Setelah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu salat, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awal ma yuhasibu bin nas min amalihi yawm al-qiyamah as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, awal ma yuhasabu bihi an-nas min 'amalihi yawm al-qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan hambanya yaitu as-salat. Yang pertama kali adalah salat. Apakah salatnya baik atau tidak? Apakah salatnya sempurna atau tidak? Apakah salatnya persis sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat besar sekali. Jangan seseorang meremehkan. Apalagi dia dalam kesehariannya sholatnya salah terus. Apalagi sholatnya disertai dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Amalan-amalan yang dibuat-buat. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak pernah mengerjakan. Dan dia mengerjakannya. Ini merupakan amalan yang mardud. Amalan yang tertolak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadang-adakan dalam agama ini dan bukan termasuk dalam agama, fa huwa raddun, maka tertolak. Sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari mana kita bisa mengetahui salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tentunya dengan dalil-dalil yang datang kepada kita. Hadis-hadis yang sahih. Yang di mana telah sampai kepada kita. Dan kita tinggal mengamalkannya. Ini merupakan hadis yang sahih dan disahihkan oleh para ulama sehingga kita mengamalkannya. Ini merupakan hadisnya yang lemah. Dilemahkan oleh para ulama, maka kita tinggalkan karena sanadnya lemah. Dengan ini ayuhal muslimun, bagi kita semuanya untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua ibadah kita, dalam semua ibadah kita, dari ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, wudu kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, muamalah kita, jual beli kita, dan juga dalam pernikahan dan juga yang lain sebagainya, itu semuanya telah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara yang sekecil apapun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya. Di dalam buang air besar pun, buang air besar atau buang air kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Perkara buang air besar pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua muamalah kita, kehidupan kita, itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Agama Islam itu mudah, tidak berat. Syariat mempermudah seseorang agar ibadah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadahnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tidak mau memberatkan umatnya. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, fa'ataman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa'kharaja Umar, fa'kala as-salah ya Rasulullah, raqadan nisa was-sibyan. Dalam hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluar tengah malam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam keluar tengah malam, di sana terdapat Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhum. Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, as-salah ya Rasulullah, apakah engkau akan melaksanakan salat ya Rasulullah? Raqadan nisa was-sinyan, sedangkan para wanita dan juga anak-anak mereka sedang tertidur lelap ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika keluar, kemudian kepalanya terkena tetesan air karena ketika itu sedang gerimis. Kemudian Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum salah hadhihi as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan kepada umatku, awa ala nas, atau kepada manusia, la amartuhum bis-shalah hadhihi as-sa'ah, aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan salat pada waktu ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mau memberatkan umatnya. Ketika Nabi keluar tengah malam, Nabi mengatakan ini adalah merupakan waktu yang afdal kalau tidak memberatkan kepada umatku. Dan Nabi mengetahui bahwa umatnya tidak akan sanggup. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika Nabi keluar tengah malam, Umar mengatakan, ya Rasulullah, as-salah, apakah engkau akan melaksanakan salat? sementara para wanita dan anak-anak sedang tertidur. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Ini sholat isya dilaksanakan pada tengah malam. Karena itu adalah merupakan waktu yang afdal. Akan tetapi Nabi tidak mau memberatkan mereka. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika turun perintah untuk melaksanakan haji, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya dengan mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah kalian. Salah satu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afakulli am ya Rasulullah, apakah kewajibannya setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat la mastata'tum. Apabila aku mengatakan iya, yaitu kewajiban haji setiap tahun, la mastata'tum, kalian niscaya tidak akan sanggup. Ini dari perjalanan yang jauh. Tidak semua orang dekat dengan Masjidil Haram. Ada yang jauh, ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan bis, ada yang menggunakan kereta, atau ada yang menggunakan pesawat. Sehingga Nabi mengatakan, lau qultu na'am, apabila aku mengatakan iya, maka kalian tidak akan sanggup. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mau memberatkan pada umatnya. Sehingga agama ini mudah. Bagi mereka yang sengaja memberatkan dalam agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang binasa. Orang-orang yang ghulu fiddin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, orang yang tidak bisa salat dengan berdiri, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak bisa maka dengan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jamb, kalau tidak bisa maka dengan salat dengan berbaring. Ini syariat. Ini memudahkan dalam agama ini, tidak mempersulit. Sehingga bagi kita ketika ada datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita kerjakan, kita amalkan, mengerjakannya. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam semua muamalah kita, aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa aqimish shalah.